Apakah Islam melarang kita untuk menjadi orang kaya? Setahu saya tidak ada larangan menjadi orang kaya. Tapi anjuran untuk menjadi orang sederhana, ya, hidup apa adanya, ada anjuran tersebut. Dan kita dapati beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tergolong orang yang kaya, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahkan al-khulafa'ul arba'ah, baik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka orang yang punya, ya, mereka orang yang berada, walaupun tingkat kepemilikan mereka terhadap harta benda berbeda-beda. Berbeda-beda. Wallahu a'lam. Yang jelas, apapun kondisi seseorang, dia kaya atau dia miskin, yang paling penting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing menunaikan kewajibannya, baik kewajiban syukur atau sabar atau kewajiban-kewajiban yang lainnya.